السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، kita sudah bahas terminal pertama yang menunya adalah tentang kufur dan kafir. Apa itu kufur dan siapa itu orang kafir, dan kufur dengan dua levelnya, kufur asghar dan kufur akbar, sebagaimana juga syirik, syirik asghar dan syirik akbar. Kali ini kita akan memasuki terminal kedua, yaitu fenomena takfir dan bahayanya. Dan ini adalah inti dari permasalahan kita yang nanti kita solusikan pada terminal ketiga. Kita mulai dengan terminal kedua. Sudah siapkah? Siapa yang akan divonis kafir? Siap-siap. Jangan sampai ada yang divonis kafir. Apa itu takfir? Takfir adalah memberikan vonis terhadap seseorang atau lembaga dengan status kafir atau keluar dari Islam. Takfir merupakan hukum syar'i yang sangat riskan. Disebut hukum syar'i artinya vonis tersebut tidak boleh dijatuhkan tanpa mematuhi rambu-rambu dalil syar'i. Rambu-rambunya nanti kita pelajari pada terminal ketiga. Semoga saja malam ini bisa kita selesaikan. Takfir terbagi ke dalam dua macam. Yang pertama disebut takfir mutlak. Artinya menyatakan bahwa perbuatan seseorang atau pernyataannya merupakan kufur. Dan ini sangat banyak di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan takfir mutlak tidak menunjukkan bahwa pelaku tertentu secara definitif orangnya secara otomatis disebut kafir. Contoh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kita dengan orang-orang non-muslim adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia telah kafir. Di sini perhatikan kata Nabi apa? Barang siapa yang meninggalkan sholat, kafir. Kata barang siapa, ini yang dimaksud dengan mutlak. Mutlak itu berarti tidak definitif. Tidak tertentu siapa orangnya. Dr. Salih Al-Fauzan di dalam kitabnya Kitabut Tauhid yang beliau tulis untuk kurikulum SMA kelas 11 di Saudi, beliau menulis yang artinya bahwa takfir atau mengafirkan orang itu terbagi ke dalam dua kategori. Di mana kategori pertama, takfir mutlak, itu terbagi lagi ke dalam dua cara. Yang pertama, takfir bil umum. Dan yang kedua, takfir bil awsaf. Takfir bil umum artinya mengafirkan orang secara general. Seperti pernyataan Sayyid Qutb di dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran yang kemudian dikritisi banyak para ulama. Mengafirkan negeri-negeri Islam lantaran tidak melaksanakan hukum rajam, misalnya hukum potong tangan dan sebagainya. Ini takfir bil umum. Dan ini merupakan cara ahli bid'ah. Dan yang kedua adalah takfir bil awsaf. Takfir bil awsaf mengafirkan orang dengan kriteria tertentu. Seperti contoh tadi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tarakaha faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkan salat berarti telah kafir. Meninggalkan salat ini karakter, kriteria yang dimaksud di dalam takfir. Begitu juga pelaku-pelaku dosa besar di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak disebut dengan kufur, banyak disebut dengan terlaknat, akan masuk jahanam dan sebagainya. Itu semua namanya takfir bil awsaf. Dan itu termasuk ke dalam kategori takfir mutlak, artinya tidak menunjuk orang per orang. Yang kedua disebut takfir muayyan. Muayyan artinya definitif, pada orang tertentu. Takfir muayyan artinya memvonis pelaku kufur dengan status kafir dengan menyebutkan namanya atau lembaganya secara definitif. Contoh, si fulan kafir. Ya. Ada juga pernah saya dengar orang-orang yang duduk di legislatif kafir. Orang-orang yang duduk di majelis yudikatif, eksekutif, pemerintahan ini kafir. Atau menyebut negeri ini negeri kafir. Sehingga dia merasa absah untuk melakukan pengeboman dan sebagainya. Ini adalah sumbernya. Baik, dua macam takfir kiranya sudah cukup. Kita lanjut pada slide berikutnya, begitu? Ini perlu kita waspadai. Resiko takfir. Ya. Resiko takfir ini sangat berbahaya. Riskan. Sangat beresiko. Resikonya apa? Apabila seseorang mengafirkan saudaranya, maka status kafir itu akan kembali pada salah satunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Tsabit Ibn Dhahhak bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man la'ana mu'minan fa huwa ka qatlih, wa man qadhafa mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatlih." Barang siapa melaknati seorang mukmin sama dengan telah membunuhnya, begitu pula yang menuduhnya dengan vonis kafir sama dengan telah membunuhnya. Mari kita lebih detailkan resiko-resiko takfir ini dalam terminal ketiga.